Lagi kajian kita di pagi hari ini dan kita masih membahas kitab Madarikun Nazar miliknya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ancaman keras orang-orang yang mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesesatan dan kekufuran. Dan di sini kemudian beliau menukilkan ucapan Abu Talib Al-Mishkani di mana beliau berkata wa qala Abu Talib Al-Mishkani wa qila lahu inna qauman yad'un al-hadith wa yadhhabun ila ra'i Sufyan. Sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka mengaku sebagai orang-orang yang berpegang di atas dalil, akan tetapi mereka mengambil pendapatnya Sufyan. Faqala a'jaba liqaumin sami'u al-haditha wa 'arafu al-isnada wa sihhatahu yad'una wa yadhhabuna li ra'i Sufyan wa ghairihi. Sesuatu perkara yang aneh ya bagi kaum yang mereka mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengetahui akan keisnadan hadis dan kesahihannya, kemudian dia mengambil pendapatnya Sufyan dan juga selain dari pendapatnya Sufyan. Kemudian Allah mengatakan dalam ayatnya, beliau menukilkan firman Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka telah menyelisih perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. وَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةِ. Kemudian ditanya, apa kalian tahu apa itu fitnah? قَالَ الْكُفْرُ. Fitnah adalah kekufuran. Baik, maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, orang yang mereka menyelisih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mengantarkan seseorang ke dalam kekufuran. Ya bukanlah maksud daripada ucapan beliau setiap satu sunnah yang diselisih oleh seseorang langsung orang tersebut kafir. Tidak. Walaupun kita mengatakan ada perbuatan-perbuatan yang seseorang menyelisih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan dia dari Islam, dan juga ada di antara hal-hal yang menyelisih dari sunnah Rasulullah belumlah itu kemudian divonis orang tersebut kafir. Akan tetapi kalau diinginkan yang terakhir ini, maka dia jalan menuju kekufuran. Sebagaimana Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl, bahwasanya fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ya, fa yad'una al-haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tughallibum ahwa'uhum ila ra'i. Wa taghlubuhum ahwa'uhum ila ra'i. Mereka adalah orang-orang yang mereka mendengar hadis, mengerti tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keadaan kebanyakan mereka adalah mengikuti hawa mereka. فَإِذَا كَانَ مُخَالِفًا أَمْرِي قَدْ حُذِرَ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَمِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ دَلَ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُفْضِيًا إِلَى الْكُفْرِ أَوِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Ya, dan apabila seseorang menyelisih dari perintahnya Allah, sungguh telah diberikan peringatan kepada mereka dengan kekufuran dan kesyirikan dan azab yang pedih. Jadi menunjukkan kepada kita, siapa saja yang mereka menyelisih daripada perintahnya Rasul, mufdiyan, ini akan membawa mereka, mengantarkan mereka kepada kekufuran dan azab yang pedih. Wa minal kalimati sa'irah inda salafi, ya dari kalimat-kalimat yang ternukilkan dari para ulama salaf, asra'un nas riddatan ashabul ahwa. Orang yang paling cepat terjatuh ke dalam kekufuran adalah ashabul ahwa. Kenapa? Karena ashabul ahwa dia akan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Hari ini dia bisa berkata A, besok bisa berkata B. Ya, besok dia bisa kembali lagi kepada A. Besok dia mengingkari perkara B, kemudian suatu saat dia akan kembali lagi sesuatu yang dia ingkari. Kenapa? Karena yang paling terpenting, bagaimana hawa nafsunya itu, keinginannya, kepentingannya bisa tercapai. Bisa difahami para hadirin, dari sisi mana? Ashabul ahwa mereka lebih cepat kekufuran karena tidak ada sesuatu yang dia bela, tidak ada sesuatu yang dia depankan, tidak ada sesuatu yang dia agungkan kecuali apa yang itu sesuai dengan keinginannya. Hari ini keinginannya B, Ya, besok dia mengingkari dari keinginan B tersebut dan suatu saat dia bisa kembali kepada B lagi. Tergantung bagaimana keinginan hatinya. Taib. Walamma kana asl kufrin ahlul kitab min jihatil mukhalafati ar-rasul. Qala Allah Ta'ala ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn Maryam. Wa fi hadha as-siyaq al-karim fa'idatan. Walamma kana asl kufr, dan ketika asal kekufurannya ahlul kitab, ya, dari sisi menyelisi daripada rasul-rasulnya mereka. Jelas? Jadi kekufurannya ahlul kitab, ya, mereka difonis sebagai orang-orang yang kufur. Poin pertama yang mereka lakukan menyelisi daripada perkara rasul-rasul yang datang dari kalangan mereka. Ini sebagai penguat apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di atas. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan alul ibadah mereka tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Wa fi hadza siyak karim faidatan. Dari apa yang Allah khabarkan dalam ayat ini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Al-ula, yang pertama, anna sababa kufrihim wa ta'dhimuhum ulama'uhum hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fi tahakkum ilaihima. Sebab kekafirannya ahlul kitab adalah pengagungan mereka kepada ulama mereka secara berlebih-lebihan. Hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi wa tahakkum alaihima. Sehingga mereka yang lebih mengedepankan apa yang disebutkan oleh ulama mereka dibandingkan haknya Allah dan haknya Rasul dan mereka watahakum ilaihima. Ucapan ulama tersebut menjadi hakim kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang mencocoki dari ucapan ulama mereka itu diambil. Ya, nah kalau seandainya bersesuaian dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu sebagai penguat, bukan sebagai pondasi keyakinan mereka. Tetapi ketika Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan ya keyakinannya, bertentangan dengan apa yang datang dari ulama mereka, maka mereka akan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Ini sebab kekufurannya Ahlul Kitab. Ini perangai Ahlul Kitab. Ya. Ulama adalah orang yang mulia. Ulama adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Namun ketika Anda tidak memposisikan ulama pada tempatnya, ya bahkan menjadikan ulama di atas daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka disitulah yang menjadi sebab kekufurannya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Fan Ali bin Hatim, perhatikan. Dari Ali bin Hatim, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi 'unuqi salibun min adh-dhahab min dhahab. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di lehernya ada salib terbuat dari emas. Faqala ya Ali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Hatim, utru 'anka hadzal wasab. Copot, tinggalkan dari engkau wathan ini. Perhatikan baik-baik. Al-wathan mayu'bad min ghairi min dunillah sawan kana qabran aw ghairuhu. Wathan adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dia bentuknya kubur ataukah dia bentuk sesuatu yang terukir, ya, berbentuk salib, berbentuk patung atau yang semisalnya. Sehingga wathan itu sifatnya lebih umum. Apa saja yang dia disembah ke selain Allah, maka disebut semuanya adalah wathan. Faham di sini? Adapun orang yang menyembah kubur, maka itu lebih khusus sifatnya. Baik, lebih khusus sifatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, la taj'alni wa la taj'alu wathanin, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan kau menjadikan kuburku sebagai wathan yang disembah selain Allah. Jadi masuk di dalam wathan tersebut adalah kubur itu sendiri. Dan juga masuk dalam wathan adalah salib. Ketika seseorang memakai salib dengan maksud dan tujuannya bahwasanya dengan salib yang saya pakai ini dia akan menjaga saya, dia akan menghalangi saya dari hal-hal yang jelek, dia akan memberikan manfaat kepada saya dalam kehidupan saya, penjagaan untuk saya, maka dia telah menjadikan salib ini sebagai watan. Baik, wa sami'tuhu yaqra min qaulillahi ta'ala. Kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Bara'ah, itu surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, alul ibadahnya mereka, arbaban, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Yang dipakai solid. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk membantah mereka. Amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalu wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Amma innahum, mereka tidaklah beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, mereka tidak sujud kepada pendeta mereka, mereka tidak ruku kepada pendeta mereka. Nah, betul. Mereka tidak sujud. Mereka tidak ruku kepada pendeta mereka. Mereka tidak mengatakan pendeta-pendeta inilah Tuhan bagi kami. Mereka tidak mengatakan demikian. Akan tetapi apabila pendeta mereka menghalalkan sesuatu, mereka ikut menghalalkan. Ketika pendeta mereka mengharamkan sesuatu, mereka ikut haramkan. Walaupun itu perkara yang diharamkan oleh Allah, tetapi ketika pendeta mereka menghalalkan, mereka ikut menghalalkan. Walaupun Allah tidak mengharamkan sesuatu tersebut, tetapi ketika pendeta mereka mengharamkan, mereka ikut mengharamkan. Dan itulah bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yutabiq dari definisi syirik yang telah kita bahas di dalam pelajaran kasyus syubhat. Dan sebagai bentuk pengulangan, siapa yang bisa menyebutkan apa makna syirik yang sudah kita bahas pada pertemuan kita di pelajaran kasus syubhat? Dari sisi mana tatbik kaidah yang sedang kita bahas ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, kalau ada ingin mencoba menjawab atau saya panggil. Coba Bang Samsu. Bang Samsu, bisa yang tidak? Siapa juga atau coba Mas Alfian. Nah, apa itu makna syirik dan sisi tatbiqiyah dari kayak yang contoh yang kita sebutkan sekarang? Siapa lagi? Udah mau sanom aja. Ahwan, saya juga kurang tahu Ustaz, apakah jawabannya benar atau enggak. Dari sisi menyamakan posisi Allah sebagai pemberi hukum Ustaz. Nah, syirik sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wa yamin khasaisillah. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang itu merupakan bagian-bagian dari kekhususan Allah. Kita ketahui bahwasannya di antara kekhususan Allah adalah penetapan hukum. Perkara halal, perkara haram itu adalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka meyakini bahwasanya pendeta mereka memiliki hak yang sama, ya, pembentuk penghalalan dan bentuk pengharaman yang kemudian mereka mengikuti pendeta mereka. Faham di sini? Nah, inilah bentuk tandingan yang mereka lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada pendeta-pendeta mereka, kepada rahib-rahib mereka yang itu merupakan kekhususan Allah itu Allah satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum. Faham di sini? Itulah kenapa disebut mereka arbaban min dunillah, tandingan bagi Allah dari sisi peletakan hukum. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara bentuk taghut itu seseorang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah. Ya, dia meyakini aturan yang dia buat lebih hebat daripada aturan Allah, dan dia menetapkan itu sebagai aturan dalam kehidupannya, maka dia taghut. Jelas? Wa tsaniyah, yang kedua, anna fil iqtisari ala tandid yasni'ul yahud wan nasara tanbihan ala qasmil mukhalafah li rasul la thalitha lahumā. Anna fil ikhtisar, itu dalam kesimpulannya, ala tandid, ya, ala tandid, tandid itu tandingan, bisoni'il yahud, dari perbuatan Yahudi dan perbuatan orang-orang Nasara, maka tanbihan, di sini ada catatan penting, ya, pembagian-pembagian orang-orang yang mereka menyelisih Rasul, la thalitha lahuma, ya, dia itu ada dua hal. Taib, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah at-tafrid, yang kedua adalah al-ifrat. Jadi semua golongan-golongan yang mereka menyelisih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul yang lainnya. Jadi hanya dua golongan manusia saja. Yang pertama tafrid, yang kedua itu ifrat. Ini kalimat cukup sering terdengar di telinga kita. Tidak tafrid, tidak ifrat. Apa itu tafrid? Alladhi huwa nasib aw al-awfar lil yahud mu'dhil anbiya wa qatalatihim. Taib. Tafrid adalah bagian yang itu, ya, dimiliki oleh orang-orang Yahudi di mana mereka mengganggu para nabi mereka dan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Faham di sini? Ini tafrid namanya. Menghina para nabi, membunuh para nabi. Ya, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang Yahudi atau Bani Israel, di kalangan mereka dulu boleh mereka mandi dalam keadaan telanjang. Ini syariat mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam, walaupun itu perkara yang dibolehkan dan dibenarkan, ya, beliau tidak ikut mandi telanjang dengan mereka. Kemudian mulailah mereka membuat isu. Ya, mulai mereka membuat isu. Kenapa Nabi Adam tidak pernah memandi dengan mereka? Ya, karena ada sesuatu di kemaluan Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam. Begitulah bejatnya orang-orang Bani Israel ketika itu yang dari kalangan orang-orang kafir. Jelas ya? Kita ketahui kalau kita membaca surat Al-Baqarah. Ayyuhal rahimani rahimakumullah, dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir 60 atau 60 ayat dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Mulai diselamatkan mereka dari kungkungan Firaun. Ya, dengan dibelah lautan dan mereka kemudian lari, diselamatkan oleh Allah. Yang kemudian mereka meminta makanan, Allah datangkan makanan dari surga, manna dan salwa. Ya, kemudian setelah datang makanan dari surga, mereka mengatakan la nasbir ala ta'imi wahid, kami tidak bisa sabar dengan makanan satu jenis, wahai Musa, mintalah kepada Rabbu agar diberikan juga bawang, bawang putih dan semisalnya. Ya, bersama dengan itu, di tengah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka masih menghina nabi mereka, mereka masih menjatuhkan nabi mereka, bahkan membunuh nabi mereka. Nabi Musa alaihissalam tidak selamat dari lisan mereka. Padahal Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari awal penjajahan yang dilakukan oleh Firaun. Ya, begitu begalnya atau begitu kejinya akhlak orang-orang Yahudi tersebut. Ya, ini yang pertama. Maka akan ada daripada umat ini yang mereka akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Tidak memuliakan para ulama. Ya, tidak mau mengagungkan orang-orang yang mereka mewarisi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina para ulama. Mereka menjatuhkan kedudukan para ulama. Yang terkadang dilakopi dengan celah ulama penjilat pemerintah. Yang terkadang dilakopi sebagai ulama celana dalam wanita, cuma ngurusin haid dan yang semisalnya. Ini semuanya mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahud. Yang kedua, al-ifrat. Al-ifrat adalah kebalikan 180 derajat dibandingkan at-tafrid. Alladhi wa nasibul awfar lin-nasara ya dawil ghulu. Ya, golongan ini adalah jenis golongan yang dimiliki, yang dia yang di berjalan dengannya orang-orang Nasara. Mereka memiliki ghulu, yang tadi satunya membunuh para nabi, menghina para nabi, yang satunya mengangkat nabi itu kedudukan sebagai Tuhan. Taib, ini perlakuannya Nasara. Dan akan ada orang-orang yang mereka mengikuti jalan seperti jalannya orang-orang Nasara. Walaupun mereka enggak mengatakan nabi sebagai Tuhan yang disembah, akan tetapi ketika mereka menjadikan sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah, ya diyakini itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah ya berbuat kesyirikan kepada Allah, dan dia telah berjalan di atas jalannya orang-orang Nasara. Keyakinan bahwasanya Rasulullah mengerti semua perkara gaib, semua rahasia-rahasia langit dan bumi ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tempat mereka meminta ya agar dijauhi bala, agar dijauhi musibah. Rasulullah tempat mereka meminta agar diberikan manfaat kepada mereka, mendatangi kuburan nabi dan juga orang-orang yang mengikuti daripada jalannya para nabi, dari kalangan salihin, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Mereka mengangkat kedudukan mereka sebagaimana kedudukan yang itu khusus dimiliki oleh Allah dan tidak disyaratkan. Saya ulangi kembali, untuk mereka mengatakan ini Tuhan kami, ini sesembahan kami, enggak disyaratkan. Ketika mereka punya keyakinan bahwasannya ada sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah pada makhluk tersebut, maka dia telah menjadikan tandingan itu bagi Allah. Sebagaimana orang-orang Nasara tidak sujud dan ruku dan tidak mengatakan Tuhan-Tuhan mereka atau rahib-rahib mereka sebagai Tuhan mereka. Tetapi Allah mengatakan, ittakhadu ahbarum warhubanum arbaban min dunillah. Arbab, tandingan-tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Wahada min ijazil Qur'anil azim. Dan ini menunjukkan dari keagungan Al-Qur'anul Karim. Wa qad ja'a tahdhir minhum mutaqtarinain fi haditsin wahid wa qaulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang peringatan dari dua sifat ini, tafrid dan ifrat, yang disebutkan keduanya dalam sebuah hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, da'uni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, da'uni, biarkan aku meninggalkan kepada kalian suatu perkara yang penting. Fa inna ma halaka man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang binasa sebelum kalian dikarenakan dua hal. Pertama, banyaknya soal-soal mereka. Ya. Dan yang kedua, banyaknya mereka menyelisi dari nabi mereka. Dan aku melarang, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah larangan tersebut. Dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, maka datanglah perintah tersebut dengan sebatas kemampuan maksimal yang bisa kalian lakukan. Taib, perhatikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qauluhu bi kathrati su'alihim, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya soal mereka kepada nabi mereka, banyaknya permintaan mereka kepada nabi mereka, ini fil ifrat wal ghulu. Ya, ini ifrat, ini sikap berlebih-lebihan. Mereka meminta sesuatu kepada nabi yang itu hak yang bukan seharusnya mereka minta kepada nabi mereka. Ya, mereka menyampaikan sesuatu kepada nabi yang seharusnya enggak pantas mereka sampaikan itu kepada nabi. Yang itu hanya kepada Allah. Yang meminta, berdoa, dijauhi bala dan semisalnya itu hanya kepada Allah. Tapi kepada nabi mereka minta. Kepada orang-orang saleh mereka mohon. Faham di sini? Dan yang kedua, ikhtilafum alal anbiya. Sifat yang kedua yang digambarkan oleh Rasulullah, banyaknya perselisihan mereka kepada para nabi mereka adalah fitafrid wa taksir. Apa itu tafrid? Ya, mereka memiliki sifat yang kaku, yang jafa, ya, yang keras atau kejam, mungkin bahasa yang lebih jelasnya, kepada nabi-nabi mereka. Nabi mereka ngomong A, mereka buat B. Nabi mereka mengatakan C, mereka buat E. Orang Yahudi ketika Allah menyelamatkan mereka, ya, dan memberikan Baitul Maqdis kepada negeri mereka pada waktu itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka masuk ke dalam dalam keadaan mengucapkan istighfar, dalam keadaan sujud dan ruku kepada Allah. Ini di tengah Allah memberikan nikmat kepada mereka. Di tengah Allah selamatkan mereka dari kungkungan Fir'aun. Kemudian disitulah dia melecehkan perintah Allah. Melecehkan perintah Nabi Musa alaihi salam yang itu merupakan utusan Allah. Ini sikapnya Yahudi. Faham ya? Baik. Walidhalika awradahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah wa min jawaimi kalamihi. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau al-i'tisam dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah diantara bentuknya adalah menyelisih daripada jalannya orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana Rasulullah mengatakan apa yang diperintahkan kepada kalian ambillah dan apa yang dilarang oleh kalian jauhilah. Itu saja yang menjadi prinsip di dalam kita beragama. Baik. Kemudian walamma kana al-mutaba'atu bi hadhihi ad-diqah lam yamdahu Allah ta'ala al-mu'minin bi mujarradiha bal bi ihsaniha faqala walamma kana al-mutaba'a bi hadhihi ad-diqah. Dan ketika kaum mukminin mereka mengikuti nabi mereka secara mendetail, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji mereka hanya sebatas itu saja, akan tetapi bi ihsaniha, tetapi dari kebaikan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nanti akan kita sebutkan apa bi'isaniya. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَجِّرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. أي هي متابعة ظاهرة وباطنة. Dia adalah pengikutan secara zahir dan pengikutan secara batin. Kejujuran, kita harus mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah. Apakah sesuatu itu yang kita sukai ataukah kita tidak sukai? Apakah sesuatu itu yang kita benci ataukah sesuatu yang tidak kita benci? Wajib untuk kita tundukkan hawa nafsu kita, apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bih. Ya, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Hadis ini walaupun dari sisi sanad adalah hadis yang lemah, tetapi dari sisi maknanya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, telah datang penguat-penguat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, yang di mana seseorang tidak boleh mencintai apapun melebihi daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat. Dari konteks dari teks hadis yang saya sebutkan, seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia menundukkan hawa nafsunya. Ya, berarti ada dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang tidak membuat hati kita suka, tidak membuat hati kita senang. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan, kita harus menunduk apapun itu kepada apa yang datang dari Nabi. Maka ketika Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan kecuali setelah kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sumur yang harta ini sangat aku cintai. Nah, sahabat ini telah menginfakkan harta yang sangat banyak. Tetapi di antara harta yang dia sangat cintai yang dia tidak infakkan adalah sumur yang dia punya. Tetapi ketika turun ayat ini dalam Al-Qur'an, Allah, dia mendatangi Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, aku infakkan harta ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para sahabat, mereka bersegera untuk menyambut apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika khamar merupakan sesuatu yang sangat mereka cintai, yang mereka sangat sukai. Ya, tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar, di detik itu mereka langsung meninggalkannya. Ya, jadi ada amalan-amalan hari ini yang mungkin kita melakukannya dengan mudah, memakai jilbab besar, memakai cadar, masang jenggot, memakai celana di atas mata kaki. Kita mungkin yang tadinya kerja di tempat riba, yang kita sudah jadi manajer, siap untuk keluar untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, dan yang semisalnya. Tetapi para hadirin, itu belumlah menunjukkan kejujuran kita zahiran dan batinan terhadap apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sesuatu perkara yang kita cintai juga siap untuk kita ya pertaruhkan, siap kita tundukkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan contoh. Ya, ada terkadang sebagian para ummahat, ya, dia tidak suka kalau suaminya berteman, duduk, bersahabat dengan seorang yang sudah berpoligami. Ya, dan terkadang ada sebagian para guru yang mereka poligami itu sudah mulai dibaikot. Ya, sudah mulai risih ikut kajiannya. Atau mungkin sudah unfollow Instagramnya, atau yang semisalnya. Nah, kalau seandainya kita berbicara kondisi orang kafir, yang memang orang kafir mereka tidak suka dengan syariat Allah. Begitu juga orang-orang liberal, yang mereka selalu mencari kelemahan-kelemahan Islam, yang wallahi mereka sebenarnya tidak mendapatkan kelemahan dalam ajaran Allah. Akan tetapi semaksimal mungkin, mereka ingin menanamkan keraguan-keraguan di tengah-tengah umat Islam, dan di antara hal yang mereka sangat semangat datang dari sisi poligami. Ini sesuatu yang sifatnya mendolimi wanita dan semisalnya dan semisalnya. Ya, Anda silahkan. Misalnya Anda mengatakan suamiku, ya, atau sebelum dia menikah, saya syaratkan kalau kamu ingin menikahi saya, maka saya tidak mau dipoligami. Sah-sah saja. Tetapi ketika sampai kepada tingkat yang menghajar dan membekot dan sudah memandang sinis orang yang mereka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dia berpoligami, inilah sesuatu perkara yang para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara yang khatir. Berarti selama ini kita memakai jilbab yang besar, selama ini kita mengamalkan sunnah, selama ini kita meninggalkan A, meninggalkan B, karena memang itu sesuatu yang terkadang tidak bertentangan dengan hawa nafsu kita. Yang terkadang itu merupakan sesuatu yang enak, yang gak sulit untuk kita amalkan. Berarti di sini gak ada kejujuran kita dalam mengamalkan sunnah. Buktinya apa? Ketika sesuatu itu adalah hal yang tidak kita sukai, sesuatu itu yang terkadang mengusik daripada kebahagiaan kita, di situ kita tidak menundukkan hawa nafsu kita kepada apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tegaskan, ini gak pantas dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Apalagi seorang wanita yang mengaku dirinya salafiyah. Ya, seorang penuntut ilmu sangat tidak pantas. Orang-orang kafir hari ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan, mereka memerangi Islam dari sisi pintu ini. Kemudian Anda bergabung dengan mereka, walaupun dengan lisan yang tidak sama, walaupun dengan ucapan yang tidak sama persis, tetapi pembekot itu ada. Maukah kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Maukah kalian nanti akan disamakan kelak di yaumul qiyamah dengan barisan mereka? Sampai di titik ini terjadi. Ada dari kalangan para akhwatus salafiyah, ya, dia membaikot orang-orang yang poligami, dia larang istri suaminya ya berteman dengan orang yang poligami, bahkan ya tidak mau lagi ikut kajian kepada ustaz yang sudah mulai poligami. La haula wala quwata illa billah. Apa faedah yang Anda pelajari hari ini? Apa faedah kitab-kitab tauhid, akidah yang telah Anda pelajari? Sementara kita ketahui bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun itu namanya, di dalamnya ada maslahat dan ada kebaikan, tidak ada kejelekan di dalam syariat Allah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hukum qisas, orang yang dibunuh dalam Islam maka hukumnya dia juga dibunuh. Allah menyebutkan hayatun liulil albab. Itu merupakan sumber kehidupan bagi orang-orang yang memiliki hati. Ya, membunuh orang yang dibunuh itu kehidupan. Itu berat. Itu hukum yang berat sekali. Akan tetapi Allah mengatakan syariat yang datang dari Allah itu kehidupan buat manusia. Apalagi perkara-perkara yang lainnya, para hadirin. Ya, disinilah seseorang itu terukur sejauh mana kejujuran dia dalam menerima syariat Allah. Sejauh mana kejujuran dia dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menilai kita Allah. Kalau yang menilai kita manusia, bisa saja untuk kita ya bersilat lidah dengan mulut manis kita, kita bisa menyihir manusia. Tetapi yang menilai kita Allah. Ada ketidakjujuran kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika sesuatu itu sesuatu kita tidak sukai, ya disitulah kita tidak mau tunduk. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Nah, seperti yang saya sebutkan, saya tegaskan kembali. Ketika Anda misalnya mensyaratkan suami Anda tidak boleh poligami, itu sah-sah saja. Itu syarat dalam pernikahan. Tetapi ketika Anda mulai membaikot, tidak suka suami Anda berjalan dengan orang poligami, atau sudah mulai menjauhi dari seorang guru yang sudah mulai melakukan poligami, ya dengan alasan apa? Alasannya dia mengamalkan sunnah, kemudian Anda benci. Ya seharusnya Anda syukuri ada orang yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa difahami para hadirin? Nah, supaya kalian tahu tokoh-tokoh Islam semuanya dari Khulafa ar-Rasyidin yang 4 dan 10 sahabat yang mereka dijamin masuk surga, tidak ada di antara mereka yang hanya memiliki satu orang istri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu istrinya itu ada 14 orang. Maksudnya bukan sekaligus digabungkan 14 orang. 4 orang ada yang tadinya meninggal, ada kemudian yang dicerai, dan seterusnya. Dan 4 orang yang lainnya ditolak lamarannya. Ya, ditolak. 4 orang menolak lamaran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau seandainya lamaran tersebut tidak ditolak, mungkin ada 18 orang. Tapi bukan sekali saya katakan, tidak digabung sekaligus ya. Ini tokoh-tokoh hebat. Apakah kemudian juga kalian akan tertanam pada hati kalian enggak menyukai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, namun namanya penyimpangan terkadang dia sedikit sedikit sedikit demi sedikit. Seperti yang telah Allah sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Bisa difahami ya? Jadi jangan salah paham sedang apa yang sedang saya bahas. Baik. Saya hanya membahas ketika ada orang yang tidak suka, ya benci, ya ketika dia ada orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang saya sedang bahas. Ya wa man kana kadzalik fa ukhidha minhu syaitan nasiban minat ta'ah asra al-awbi'ah naf'atuhu taubah kama wasafallahu muhajirin wal ansar bidzalik lianna mukhalafatum lam takun muta'assilatun fi qulubihim wa sara hadhil inayah rabbaniyah bihim ma'urifu bihim minal mutabatu tammah fata'ammal ikhbarillah ikhbarullahi an hifzi qulubihim minal zik bisabi sidqihim fi mutabatin fi waqtil usrah qala Allah ta'ala laqad taba Allahu 'alan nabiy wal muhajirina wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubi fariqin minhum. Baik, perhatikan baik-baik. Wa man kana kadhalik. Dan barang siapa yang seseorang ya memiliki kekuatan mengikuti sunnah Rasulullah zahiran wa batinan, fa akhidha minhum syaitan nasiban min at-ta'ah asra aw bi'ah naf'atuhu taubah. Maka ketika syaitan mengambil bagian dari ketaatan mereka, maka orang-orang yang mereka jujur pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan segera bertaubat dari apa yang mereka terjatuh dengannya. Sebagaimana Allah sifati orang-orang muhajirin dan ansar dengan demikian. Li'anna mukhalafatum lam takun muta'assilatun fi qulubihim. Wasira hadhil inaya rabbaniya bihim ma'urifu bihim minal mutabati tamma. Dikarenakan penyelisian mereka, tidaklah itu kemudian ya muta'assilatun, tidak terus menerus dalam hati mereka. Dan rahasianya kenapa? Rahasianya adalah inayah rabbaniyah, ya ina kepedulian mereka. Ya dari apa yang mereka telah diketahui dari mereka, kejujuran dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam sempurna. Perhatikan maksudnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang menghampiri mereka. Namun sebesar apapun ujian yang menghampiri mereka, cobaan-cobaan yang menghampiri mereka, itu tidaklah kemudian berbekas dalam hati mereka. Ya mereka langsung meninggalkan sesuatu yang diketahui akan membuat mereka itu menyimpang dari agama, mereka akan kembali segera kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala dari penjagaan hati mereka dari kesesatan. Dikarenakan kejujuran mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih di waktu-waktu sulit. Di waktu tidak ada orang yang beriman kepada Nabi kecuali hanya secuil manusia. Di tengah-tengah itulah mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Dan sungguh Allah telah menerima taubat kepada para nabi dan kepada Rasulullah dan muhajirin dan orang-orang ansar dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, fi sa'atil usrah, di waktu-waktu yang sempit, mim ba'di, yang setelah itu hampir-hampir mereka sesat. Ya, hampir-hampir ada satu kelompok dari mereka sesat, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Ya, Allah menjaga mereka. Dikarenakan kuatnya mereka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharal ladzina hum ala dhahir sunnah duna batiniha wa kadal aks. Oleh karena itu hati-hati orang-orang yang mereka ya berada secara zahir di atas sunnah Rasulullah tetapi tidak secara batin. Atau sebaliknya, batinnya dia mencintai sunnah Rasulullah tetapi dia tidak menampakkan itu secara fisiknya. Kita khawatir yang menilai kita Allah, Allah akan campakkan kita dari hidayah tersebut. Bisa difahami ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian bab selanjutnya, ta'jilul hazimah li mukhalafir rasul. Ya, disegerakan hukuman ya kekalahan bagi orang-orang yang mereka menyelisih rasul-rasul. Nanti akan disebutkan bagaimana ya kerajaan Rum dan kerajaan Persia. Ya, dua kerajaan yang kufur ini, yang satu mereka dihancur dan dimusnahkan, yang satu mereka masih berjalan. Ya, dalam arti kata tidak langsung musnah. Kenapa? Yang satu dia merobek surat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hancurkan kerajaan mereka sebagaimana mereka telah menyobek-nyobek suratnya Rasulullah. Adapun yang satunya dia ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena pengikutnya, pemeras, pembesar-pembesar kerajaannya tidak setuju dengan apa yang ingin dia imani dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah masih menjaga kerajaannya walaupun mereka dalam keadaan kafir pada waktu itu. Nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Kama anna itiba'ir rasul mansurun fa inna mukhallafihim makhdulun qala Allah taala innal ladzina yuhaddunallahu wa rasulahu ulaika fil adallin. Dan sebagaimana pengikut para rasul mereka ya Allah orang-orang yang ditolong oleh Allah, maka orang yang mereka menyelisih daripada sunnah rasul mereka itu makhdulun, mereka itu akan dihinakan, mereka akan direndahkan sebagaimana Allah sebutkan innal ladzina yuhaddunallahu wa rasulahu, orang-orang yang mereka bermusuhan dengan Allah dan rasulnya maka mereka adalah orang-orang rendahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ju'ila dhillu wassigharu ya ala man khalafa amri. Jadi itu di dalam catatan tulisan itu a, alif lam bercampur digabung dengan mim dan nun. Tapi dia adalah ala man. Ya, dia seharusnya dipisah ala man. Jadi siapa yang mereka ju'ila dhill dan dijadikan kehinaan ya dan kekerdilan siapa saja yang mereka menyelisih perkaraku. Alaman khalafa amri. Yaitu siapa saja yang mereka menyelisih perkaraku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kita lihat penjelasan para ulama, apa maksudnya? Wa tafsiruhu ma qalahu Ibnu Taimiyah. Wal bid'atu maqrunatun bil furqah. Kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ah fayuqal ahlus sunnati wal jama'ati kama yuqal ahlul bid'ati wal furqati. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya bid'ah itu selalu dikaitkan dengan perpecahan. Sebagaimana sunnah itu selalu dikaitkan dengan persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnati wal jama'ah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Baik. Dan nanti akan kita jelaskan apa hakikat dari persatuan dan apa hakikat dari perpecahan. Waqad ajmal uqala ala anna a'zamu asbabil hazimah yatanazu wa asyaddu wa la syak tanazu fid din, dan telah sepakat seluruhnya para ulama bahwasanya sebab yang paling besar ya kelemahan adalah terjadinya perselisihan. Ya, dan ini adalah perkara yang paling besarnya. Dan tidak ada keraguan, perpecahan yang diinginkanlah perpecahan di dalam agama. Wala makana tanazu nashian min at-taqsir fi ta'atillah wa rasuli qarana Allah bainahuma fi ayatin wahidah. Dan ketika perselisihan mereka itu dimunculkan, ya kurangnya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan di antara keduanya. Perhatikan, Allah menyebutkan dalam satu ayat, وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. وَلَا تَنَزَّعُوا, dan jangan kalianlah berselisih. Perhatikan baik-baik. Allah perintahkan pertama untuk kita taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wala tanazza'u, jangan kalian berselisih dalam apa? Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Nah, kalau seandainya kalian berselisih dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fatafshalu, maka kalian akan fashal. Ya, kalian akan tercerabarai. Wa tadhhabari hukum, dan juga akan hilang kekuatan kalian. Faham di sini? Jadi fasilnya seseorang atau lemahnya seseorang. Nah, ketika dia lemah, maka musuh akan bisa berkuasa atas dirinya. Apa sebabnya? Sebabnya kata Allah tabaraka wa taala adalah tanaza'u. Berselisihnya mereka di atas apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya ada orang yang berkata, ya, lihat itu kelompok fulan, kelompok alan. Yang kalian katakan dia adalah kelompok bid'ah. Yang mana sifat-sifat bid'ah itu adalah berpecah belah. Lihat buktinya mereka dengan segala bentuk bendera, dengan segala warna baju, dengan segala pemikiran, mereka seirama selangkah dalam berjalan. Di dalam menumbangkan kezoliman. Dalam menumpas daripada kejahatan pemimpin-pemimpin yang zalim. Inilah hakikat persatuan. Subhanallah. Mas, ini bukan persatuan namanya. Persatuan yang diinginkan dalam Al-Quran bukan persatuan sama baju. Bukan persatuan sama langkah dan seirama karena satu tujuan. Tetapi kalau tujuannya nanti sudah berbeda, masing-masing sudah ada kepentingan sendiri-sendiri, disitulah kita akan lihat akan tercerai-berai dan perselisihan yang akan terjadi. Dan ini menunjukkan kekuatan persatuan bukan di atas tali yang kokoh. Bukan di atas sumber yang akan menguatkan seseorang. Tetapi di atas sesuatu yang sangat semu. Di atas fata morgana. Yang itu tentunya tidak akan memberikan kekuatan kepada seseorang. Sebagaimana Allah sebutkan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka disangkakan bahwasannya mereka itu bersatu. Tetapi hati mereka itu berpecah belah. Bukan itu persatuan yang diinginkan. Ya, karena sama kepentingan. Nah, kalau orang sama kepentingan, orang kafir pun akan bisa bersatu. Karena beda pandangan politik. Ya, kita ingin menumpas kezoliman ini, kezoliman ini. Ya, walaupun nanti satu A, satu tujuannya pingin ini. Yang kelompok B tujuannya pingin ini. Yang kelompok C tujuannya pingin ini. Yang kelompok D keinginannya ingin itu. Nah, sebelum keinginan itu tercapai, mereka bisa bersatu. Karena satu tujuan untuk menumpaskan. Ya, seseorang misalnya. Nah, ketika nanti sudah berhasil dia tumpas, disitulah mulai akan terjadi tercerai berainya. Ya, diaman, hadirin dan hadirat, ya beberapa kubu waktu itu semuanya bersatu ingin menjatuhkan pemerintah yang sah waktu itu di negeri Yaman. Ya, sampai-sampai mereka bersatu dengan Syiah. Ya, untuk menjatuhkan pemimpin yang sah di negeri Yaman. Nah, ketika tujuan mereka bersama itu berhasil, berhasil dijatuhkan pemerintah yang sah di negeri Yaman, ya mulailah masing-masing mereka mengedepankan kepentingannya mereka. Akhirnya terjadi lagi peperangan di antara mereka. Ya, presiden, mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, karena dia ingin membalas dendam, dia dijatuhkan dulu. Ya, sehingga sama kepentingan dengan orang-orang Houthi-nya Rafidhah. Nah, ketika mereka berhasil menumpaskan presiden yang sah dan mereka merebut kembali Yaman di tangan mereka, apakah mereka bisa berdamai? Di situ mereka mulai perang-perangan. Akhirnya Ali Abdullah Saleh dibunuh dan diperangi oleh orang-orang Syiah yang tadinya dia menggunakan orang Syiah untuk balas dendam dari apa yang dia lakukan. Tadi sama kepentingan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dan ini bukanlah sebuah bukan sebuah persatuan yang diinginkan di dalam Al-Qur'an. Bisa difahami para hadirin? Kesatuan yang diinginkan dalam Al-Qur'an adalah kesatuan dalam masalah akidah. Disitulah tidak ada kepentingan kecuali kepentingan akidah. Tidak ada maslahat kecuali maslahat untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, kalimat Allah sesuatu sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itulah seseorang akan berjalan. Nah, ketika ketidak ada jujuran seseorang berjalan di atas jalan ini, dia memakai logo, dia memakai gilaf, covernya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi hakikatnya dia mengajak dirinya, mengajak manusia kepada dirinya, inilah kemudian yang menjadi sebab terjadinya perselisihan. Dan itu tidak disebabkan kepada dakwatus salafiyah, tetapi itu merupakan oknum yang mereka tidak jujur di dalam penyeruannya kepada Al-Quran dan Sunnah, ghilafnya dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi hakikatnya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya baca sedikit lagi. Walamma kana iltizam bi sunnati safinatun najah fi bahril ikhtilaf. Dan ketika berpegangnya seseorang di atas sunnah, dia adalah ibarat kapal keselamatan di tengah lautan perselisihan. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi luzumiha inda wuqu'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang di atas sunnah ketika terjadi perselisihan. Beliau mengatakan innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bi nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya siapa saja yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa al-mahdiyin ar-rasyidin. Dan peganglah kalian di atas sunnahku. Pegang itu erat-erat. Dan gigi dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Tapi perhatikan. Perhatikan para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita ketika terjadi perselisihan. Solusi yang diberikan oleh Nabi berpegang di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan solusi yang kedua untuk menjauhi kebid'ahan. Bukan solusi ketika terjadi perselisihan, masing-masing orang dengan pemikirannya, masing-masing orang dengan jalannya, masing-masing orang dengan akidahnya, apakah itu akidah bid'iyah, ataukah bid'ah akidah syirkiyah, ataukah itu bid'ah akidah sunniyah. Ya, selama seseorang itu memiliki dengan pemikirannya masing-masing, tidak perlu untuk kita berselisih, disitulah kita menunjukkan keindahan Islam, disitulah kita menegakkan keadilan dan persatuan untuk kita tidak saling menyalahkan, untuk kita tidak saling menyinggung. Toh masing-masing mereka punya dalil. Mas, kalau masing-masing orang punya dalil, orang-orang liberal yang hari ini menghina syariat Allah, yang hari ini mereka memprotes dari hukum-hukum Allah, mereka juga punya dalil dari Al-Quran. Mereka juga mencuplik hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau seandainya kita cerita dalil, orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah, yang mereka menuduh istri Nabi sebagai wanita pelacur, mereka juga punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan keyakinan mereka. Begitu juga musyrikin yang hari ini mereka menyembah kubur, mereka meminta kepada kubur, mereka memohon kepada pemilik kubur, juga ada dalil yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Ibrah bukan hanya sekedar dalil, tetapi Ibrah dalil tersebut sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi. Makanya Rasulullah tidak cukup ketika mengatakan alaikum bisunnati, tetapi Rasulullah ingatkan juga berpegang teguh kalian di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan hati-hati kalian dengan kebid'ahan. Jadi konsepnya Rasulullah dalam hadis ini para hadirin, ketika kita berjalan dengan sebuah pergerakan, ya kemudian ada orang yang menyelisih sunnah Rasulullah, ada orang yang berbuat bid'ah, kita katakan ya fulan itu bid'ah, itu jalan menyelisih sunnah Rasulullah, kembalilah kepada jalan ini, karena ini jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan engkau mengambil jalan tersebut. Kalau engkau mengambil jalan tersebut, mohon maaf, kita tidak bisa berjalan bersama. Itu persatuan yang diinginkan di dalam Al-Quran dan persatuan diinginkan dalam hadis. Jelas gak kata Rasulullah, ketika terjadi perselisihan, pegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan ingatkan tentang perkara bid'ah. Jadi bukan justru dilegalkan segala perselisihan dengan segala pemikiran akidah-akidahnya, dengan segala pemikiran manhajnya, yang penting kita bisa bersatu. Dan ini bukan persatuan namanya. Bisa difahami ya? Dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan selain dari mereka dari hadis yang sahih. Baik, saya baca sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mengatakan, ya, Allah mengatakan, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian ya menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, setelah datang kepada mereka Al-Qur'an, setelah datang kepada mereka As-Sunnah, kemudian mereka berselisih. "Ija'ahum minal wahyi ma yajma'uhum, falamma taraku ikhtalafu." Yaitu datang kepada mereka wahyu yang seharusnya dengan wahyu tersebut mereka bisa bersatu, tetapi ketika mereka meninggalkan wahyu tersebut, bayyinat yang datang dari Allah, maka disitulah mereka mulai berselisih. Tep, saya baca sedikit lagi biar habis paragraf ini. Wa hadza mubayyinun fi siratil yahudi wan nasara ma rasulin fan nasara ittabu ruhbaniya ibtada'u wa taraku ba'du ma umiru bihi fa aghra Allah bainahum adawata wal baghdha kama qala ta'ala wa minal ladzina qalu inna an-nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bih fa aghra فَغَرَقْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذَا النَّصُّ فِي أَنَّهُمْ تَرَكُوا بَعْضَ مَا أُمِرُوا بِهِ فَكَانَ تَرْكُ سَبَبًا لِوُقُوعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ الْمُحَرَّمَيْنِ. طيب, perhatikan baik-baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di sini wahada mubayyinun, dan ini sebagai penjelas dari perjalanannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan nabi-nabi mereka. Orang-orang Nasara mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka yang berbuat bid'ah dalam agama mereka. Dan mereka meninggalkan sebagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Nah, ketika mereka menyelisih apa yang datang dari nabi mereka dan mengikuti daripada jalan-jalan pendeta-pendeta mereka yang bertentangan dengan nabi mereka, disitulah Allah tanamkan kepada mereka permusuhan dan kebencian dan perselisihan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari orang-orang yang berkata bahwasannya inna nasara, kami adalah orang-orang Nasara yang kami telah mengambil kepada mereka perjanjian, dan ketika mereka lupa sebagian besar dari apa yang mereka diingatkan. Faham di sini? Jadi mereka tidak lupa seluruhnya, sebagian mereka melupakan dari apa yang Allah datangkan kepada mereka, dari nabi yang datang kepada mereka. Disitulah kemudian Allah tanamkan kepada mereka al-adawata wal-baghdha ila yaumil qiyamah. Permusuhan, perselisihan, pertikaian sampai yaumil qiyamah. Kapan terjadi perselisihan? Kapan terjadi permusuhan? Ketika mereka tidak menjalankan perintah Rasul. Rasul memerintahkan kita untuk memuliakan sahabat. Kemudian ada orang yang membenci sahabat. Kemudian kita bersatu dengannya? Tidak akan mungkin bersatu. Akan ada perselisihan yang akan terjadi, cepat atau gak lambat. Dan kalau seandainya mereka masih bisa bersatu, karena masih ada satu kepentingan yang sama yang ingin mereka capai. Tapi ketika kepentingan tersebut sudah didapatkan, disitulah akan terjadi cerai berai. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka ini merupakan nas sesungguhnya mereka meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan kepada mereka, dan sebab mereka meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka, itulah terjadinya permusuhan, ya, dan juga kebencian, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, ya, kepada saya dan juga kepada antum semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi hari ini. Silakan para iwan sekalian ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan langsung di chat ataupun bisa unmute mikrofonnya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya akan coba dari yang paling dekat dengan tema kali ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami semua, khusus bagi para ikhwan yang baru mengaji, untuk mengokohkan di dahulu tauhid, kenal dengan asma dan sifat Allah. Jika ditadikan mereka berpoligami, maka mereka akan mampu menghandle para istri tersebut, Ustaz. Gimana? Ini terkait tentang masalah poligami, Ustaz. Jadi, yang terakhir, jika ditakdirkan mereka berpoligami, tapi sudah ada pondasi yang kokoh, mereka akan mampu menghandle para istri itu dengan ilmu dan amal mereka, Ustaz. Jadi bagaimana saran bagi kami yang ingin berpoligami, Ustaz? Masya Allah, pertama, nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam di fase Madinah, di fase Mekah, memang ditanamkan di situ kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ya, tentang keindahan surga, ya, dan juga tentang dahsyatnya neraka. Ditanam di Allah mengenalkan dirinya dengan keagungan dan kebesarannya, dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang mulia. Dan kemudian di fase-fase akhir di Mekah dan kemudian berpindah ke Madinah, mulailah kemudian disyariatkan dengan syariat-syariat tersebut. Dan itu adalah model fase daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini satu hal. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, sebagaimana kita ketahui secara kaidah bahwasannya perkara ketaatan, ibadah itu diikat dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka datangilah itu sebatas kemampuan yang kalian ketahui. Tetapi ketika dalam bentuk larangan, Allah Subhanahu wa taala Rasulnya meminta untuk segera untuk diakhirkan. Dan ini menunjukkan hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk poligami itu tergantung daripada kemampuan seseorang. Dan kaidah yang selanjutnya, jangan sampai seseorang mengamalkan sebuah perkara sunnah kemudian memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, poligami itu bukan hanya sekedar ya dianggap sebagai seorang pemberani. Poligami bukan hanya sekedar prestise bahwasanya saya sudah menikah. Poligami bukan hanya sekedar untuk menikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Akan tetapi yang perlu untuk kita fahami, jangan sampai kita membangun rumah tangga yang baru kemudian menghancurkan rumah tangga kita yang pertama. Ya, jangan sampai kita ingin menyelamatkan wanita yang lain untuk kita nikahi supaya kita didik dia menjadi anak yang saleh, menjadi istri yang salehah, kemudian kita menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Dalam arti kata, ketika terjadi poligami yang dikhawatir, misalnya dia khawatir, tentunya setiap orang berbeda-beda. Ketika dia khawatir akan terjadi perceraian, dan ketika terjadi perceraian dengan istrinya yang pertama, yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Maka dalam kondisi dan keadaan seperti ini, para hadirin dan hadirat, untuk dia menimbang kembali maslahat dan mafsadah untuk dirinya. Wa ila hukum asal poligami, asal peletakannya di dalamnya adalah maslahat. Di dalam asalnya adalah maslahat. Tetapi kondisi orang itu kan berbeda-beda. Makanya ketika datang orang-orang pada waktu itu yang menawarkan anaknya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk dinikahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru beliau menyampaikan khutbah. Inna Fatimah bidun minni, bahwasanya Fatimah adalah bagian dari saya. Siapa yang menyakitinya maka dia telah menyakiti saya. Wala adina lahu wala adina lahu wala adina lahu. Saya tidak mengizinkan, saya tidak memberikan izin kecuali kalau dia ingin menceraikan anak saya, silakan dia ceraikan dan dia ingin nikah dengan wanita yang lain. Tapi kalau seandainya dia ingin poligami, mempoligamikan anak saya tidak memberikan izin, kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini adalah pembahasan fikih yang kita harus ketahui. Tetapi permasalahan akidah yang ingin saya sampaikan tadi, jangan sampai ketika orang mengamalkan poligami kemudian menjadi catatan kepada mereka. Faham ya? Ini yang ingin saya garis besarkan. Ini yang ingin saya garis bawahi. Jangan sampai ketika ada orang yang mengamalkan sunnah seakan-akan dia telah berbuat sebuah dosa yang sangat besar. Dia membuat sebuah penyimpangan sehingga orangnya harus dibekot, orangnya harus dihati-hati, orangnya gak boleh suaminya bergaul dengannya. Bisa difahami para hadirin? Akan tetapi dari sisi hukum poligami seperti yang saya sebutkan tadi, ketika seorang laki-laki dengan seorang suami, dengan seorang istri, dia bisa menyalurkan syahwatnya, bukan sebuah perkara yang wajib misalnya untuk dia menikahi wanita yang lainnya. Nah, kalau seandainya dengan kondisi demikian, kalau dia menikah dengan wanita yang lainnya, pasti akan merusak rumah tangganya. Pertama, misalkan, ya kembali kepada kaidah. Ya, kembali kepada kaidah, ketika sebuah perkara itu kamu munculkan mudarat yang lebih besar, maka dihentikan sejenak. Bisa difahami para hadirin? Ya, dan tentunya seorang suami dia punya cara bagaimana agar dia bisa menanamkan itu di tengah istrinya. Jangan, misalnya hal yang simpel saja. Jangan ketika dia marah, nah, diancam suaminya, awas ya, saya poligami nanti. Jadi poligami itu selalu dalam keadaan kengerian. Kalau suaminya marah, selalu digambarkan poligami. Tapi coba dalam keadaan lagi senang-senang, ya lagi bulan madu, ya misalnya lagi berlibur, ya kita liburan begini saja sudah senang, ya sudah bahagia. Bagaimana lagi kalau seandainya ada satu lagi, kan tambah bahagia. Ya hal yang seperti ini mungkin mindset wanita itu harus diubah. Bisa difahami ya? Itu arah yang ingin saya sampaikan, bukanlah orang langsung, wah kita ngamalin sunnah ini, betul. Menjaga istri, menjaga anak-anak yang sudah kita punyai, itu juga merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam. Mahfum di sini maksud saya? Baik. Ustaz, pertanyaan berikutnya, mungkin keluar dulu dari poligami, terkait tentang perpecahan. Tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara kalian kalau hidup sepeninggalku kan melihat pertikaian yang banyak. Apakah pertikaian di sini termasuk juga pertikaian dalam masalah perbedaan mazhab antar para ulama Islam, Ustaz, dengan membahas suatu hukum tertentu dalam ibadah maupun muamalah, Ustaz? Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Kebetulan kita ada kajian tadi malam pembahasan sebab-sebab terjadi perselisihan di kalangan ulama mazhab. Taib. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama mazhab, pertama, tidak ada di antara mereka yang berselisih dalam masalah akidah. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam pelajaran Syarh Sunnah lil Muzani rahimahullahu taala, kita telah menukilkan ucapan As-Sam'ani rahimahullah dan itu hakikatnya. Apa saja dari buku Aqaid yang kita baca, dari buku-buku para ulama kita yang hidup di tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah, sampai ulama hari ini. Ketika dalam pembahasan akidah mereka seragam. Tentang ketaatan kepada pemimpin muslimin mereka seragam. Dalam pembahasan asma dan sifat mereka seragam. Adapun perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama madhab. Antara satu pendapat A dengan pendapat B itu dalam berputar pada poros antara satu dalil dengan dalil. Ya, bukan perselisihan yang terjadi ya satu hawa nafsu yang satunya pakai dalil. Yang Allah cela di dalam Al-Qur'an dari ayat yang kita baca. Ya setelah datang kepada mereka bayinat, mereka masih berselisih. Jelas? Nah, mereka berselisih bukan karena antara satu dengan dalil, satu dengan akal. Bisa saja sebab perselisihan terjadi di antara mereka, ada di antara imam yang sampai hadis kepada mereka, ada imam yang tidak sampai hadis kepada mereka. Seperti Imam Abu Hanifah mengatakan boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Karena hadis yang tentang tidak ada nikah tanpa wali belum sampai kepada beliau. Tapi kalau seandainya itu sampai ke telinga beliau, pasti beliau enggak mengatakan perlunya wali dalam pernikahan, pasti. Insya Allah ini husnudzon kita kepada ulama kita. Dan yang kedua, perselisihan yang terjadi di antara mereka, hadisnya sampai kepada mereka. Sampai ke telinga mereka. Tapi ada di antara mereka yang memandang hadis itu sahih, ada di antara mereka memandang hadis itu lemah. Dan ini tentunya dibangun di atas ilmu, di atas takwa. Dan perselisihan dalam masalah ilmu hadis itu sama saja dalam perselisihan dalam ilmu fikih. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Nah, ketika mereka memandang hadisnya tidak sahih, mereka tidak membangun itu sebuah hukum. Ketika mereka memandang itu hadis sahih, mereka bangun di atasnya hukum. Jelas? Kemudian yang ketiga, sampai kepada mereka hadis. Dan semua mereka mensahihkan hadis. Akan tetapi yang satu memahami A, yang satu memahami B. Dan itu sesuatu yang maklum terjadi. Dan itu terjadi juga di zaman sahabat Rasulullah. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang mereka membeda faham. Dalam memahaminya, yang masing-masing mereka sama-sama ingin mendapatkan sesuatu yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak bisa dijadikan perselisihan di antara ulama madhab seperti perselisihan yang terjadi di antara hizbiyin. Perselisihan di antara hizbiyah adalah perselisihan di antara sama kepentingan. Ya, perselisihan yang itu sifatnya antara ro'yu dengan ro'yi, antara hawa dengan hawa. Ya, tetapi perselisihan yang terjadi antara mereka ada perselisihan antara dalil dengan dalil yang akhirnya tidak akan ada kemusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada dengan cacian dan makian, tidak ada bentuk pembaikotan yang semisalnya yang tidak syar'i. Kita ketahui Imam Syafi'i berguru dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik rahimahullah. Perselisihan yang terjadi antara mereka diikat dengan kecintaan. Faham? Tapi perselisihan di kalangan al-bida' wal ahwa', perselisihan dibangun dengan kebencian dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan. Mungkin tema poligami sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan poligami. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya bila dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah beristri untuk dijadikan madu? Si wanita dan istrinya setuju, tetapi orang tua dari wanita yang ingin dimadu tidak setuju. Bagaimana solusinya Ustaz? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan ridha Allah maridha walidain. Ridhonya Allah adalah bersama ridha dengan kedua orang tua. Ya, ini hal yang penting. Dan ikatlah rumah tangga kalian di atas hadis Nabi SAW ini. Berbahayanya pernikahan yang dibangun di atas kecintaan, bahkan sampai kawin lari karena orang tuanya tidak setuju. Tapi subhanallah, dalam hitungan bulan, ya mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, perceraian dan semisalnya. Padahal dia kawin lari nikahnya, karena orang tuanya tidak setuju. Ini harus difahami. Jangan sampai Anda baru berkenalan dengan seseorang, kemudian Anda lupa dengan ibu Anda yang melahirkan Anda antara hidup dan mati. Anda lupa dengan ayah Anda yang bercucuran keringat untuk membesarkan Anda. Ya, jaga perasaan keduanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Cari restu dan keridhaan dari keduanya. Dan orang tua ketika mereka melarang sesuatu, pasti karena bentuk kecintaan dia kepada anaknya. Faham? Dan orang kedua sah-sah saja. Ketika dia tidak ingin anaknya itu menjadi istri yang kedua bagi seorang laki-laki, sah saja. Sebagaimana Rasulullah tidak ingin anak beliau dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semua yang sah. Faham di sini? Jadi dia turuti orang tuanya. Mudah-mudahan di situ dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau orang tuanya melarang dia menikah dengan alasan yang tidak syar'i, ya dengan alasan saya enggak mau kamu nikah sama orang yang soleh, saya pengin nikah kamu sama orang-orang yang gaul, yang pokoknya jangan mabuk agama lah bahasanya om mereka. Maka dalam kondisi seperti ini ya lain masalah. Tapi orang tuanya, saya pingin kamu laki-laki yang soleh jadi suamimu, yang istilahnya semanhat sama kamu misalnya. Tetapi ya yang single lah, yang jangan poligami. Ya taati orang tua Anda. Ya, karena ridha Allah bersama ridha kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, terkait poligami lagi. Jika mempelai wanita sebelum akad mensyaratkan tidak ingin berpoligami, lalu ketika sudah menikah, lelaki tersebut berpoligami, apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan? Apakah ini bentuk mendolimi si istri? Jelas. Ya, di dalam pernikahan, itu ada hukumnya syartun nikah wa syartun fin nikah. Syarat nikah adalah syarat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apa syaratnya yang menikah? Ya, laki-laki, dan ada laki-laki, ada seorang perempuan. Ya, kemudian ada adanya rukunnya, ada ijab kabul, ada mahar, dan seterusnya. Ini syarat yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang tidak boleh ditiadakan, harus. Nah, ada syarat yang itu disyaratkan di dalam perjanjian antara laki-laki dengan perempuan. Ya, misalnya dia mensyaratkan, saya siap menerima lamaranmu, tapi kita harus tinggal di rumah orang tua saya sampai kita punya anak dua orang. Nah, ketika dia setuju dengan persyaratan tersebut, maka dia harus taati. Dia harus jalani. Al-muslimun ala syurutihim, kata Rasulullah. Muslim itu mereka diikat dengan syarat diantara mereka. Nah, ketika si laki-laki dia sudah ya mengiyakan daripada syarat pernikahan tersebut, ya dengan syarat dia tidak mau dipoligami, maka haram bagi laki-laki tersebut menyelisih daripada apa yang telah disepakati. Kecuali si perempuannya, ya sudah bang, kalau abang mau menikah lagi ya sudah saya kasih izin lah. Nah, si istrinya sudah memberikan izin, ya sudah. Anda silakan berpoligami. Tapi kalau dia masih mengikat itu di atas janji, maka tidak boleh untuk diselisihi. Nah, Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, saya ada satu pertanyaan terkait tentang pekerjaan. Poligami itu bersifat poligami, alhamdulillah sudah habis. Sifat dengan pertanyaan, dengan pekerjaan. Tapi saya simpan untuk terakhir karena agak panjang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Ustaz Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu itu di saat meninggalnya masih memiliki hutang Ustaz? Karena saya mendengar ini dari kawan saya dan saya tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Allah Ta'ala alam bisawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita ketahui ada orang yang lebih mulia dibandingkan Umar bin Khattab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Ya, dan ketika Rasulullah meninggal, baju itu masih ada di tangan Yahudi. Baik. Nah, adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mereka berhutang, mereka akan digantung nanti kelak dalam kadi amalannya itu tidak tertahan dan dia tertahan untuk masuk surga. Ini dibawa kepada ketika seseorang berhutang dengan sesuatu yang bukan kepentingan dan tidak ada niat untuk dia membayar hutang tersebut. Ya, maka inilah hal yang tercela. Tapi ketika seseorang dia memiliki kebutuhan kesehari-harian yang mendesak yang dia harus berhutang, ya, maka telah ternukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak tahu apakah Umar juga demikian, tapi kalaupun seandainya ada, ya, tentunya para hadirin seperti yang telah saya jelaskan, bukanlah sebuah celaan. Ya, ketika seseorang itu berhutang dalam hajat-hajat yang penting, ya, bukan sebuah hal yang tercela. Tapi begitu juga dinukilkan dari Syekh bin Baz rahimahullah, ya, ketika beliau meninggal ternyata banyak sekali hutang yang tercatat yang beliau miliki. Untuk apa beliau berhutang? Apakah beliau untuk beli barang-barang yang tidak beliau butuhkan? Tidak, beliau berhutang untuk membantu muslimin. Karena tidak ada orang yang mendatangi Syekh bin Baz untuk meminta sesuatu kecuali Syekh bin Baz rahimahullah memberikan apa yang mereka minta. Sehingga ini membuat beliau banyak berhutang. Ya, dan alhamdulillah setelah beliau meninggal banyak orang yang membayar hutang beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi mungkin, Ustaz? Pertanyaan pertama. Terkadang saya merasa lebih baik. Halo Ustaz, bisa dengar suara saya? Nah. Mohon maaf, saya ulangi lagi Ustaz. Terkadang saya merasa lebih baik daripada mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Apakah perasaan seperti ini itu termasuk sifat ujub Ustaz? Kenapa saya benci dengan? Saya memiliki sifat atau saya memiliki perasaan bahwasanya saya itu lebih baik daripada mereka yang melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Apakah perasaan merasa lebih baik ini adalah sifat ujub Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia memuji dirinya sendiri, di dalamnya ada maslahat, ya, ada kepentingan-kepentingan syar'i, maka itu tidaklah sebuah permasalahan. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata, ya, ketika dia mengatakan saya adalah orang yang baik, bis pinter, alim untuk menjaga perbendaharaan pada waktu itu, maka beliau mengajukan dirinya untuk menjadi pengurus urusan-urusan seperti ini. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau juga berkata, kalau seandainya ada orang lebih alim dibandingkan saya di dalam tafsir Al-Qur'an, maka aku akan mendatanginya. Bisa difahami ya, aku akan mendatanginya. Baik. Dan yang semisalnya yang ternukilkan dari sebagian para ulama salaf. Nah, ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, ya, dengan makna dengan dari inti dari tauhid itu sendiri, inti dari sunnah itu sendiri, na'am, bahwasanya jelas ketauhidan itu lebih tidak ada sebandingkan dengan kesyirikan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apakah sama kedudukan orang mujrimin ya dengan orang-orang mukminin? Bagaimana kalian tidak mau berakal? Tapi ini satu hal. Dan juga ya Rasulullah Allah mengatakan hal yastawi alladzi ya'lamun wa alladzi la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Nah, tetap dia membanggakan diri dalam arti kata adalah apa yang ada dari sunnah tersebut. Apa yang ada daripada ketauhidan tersebut. Apa yang ada daripada sunnahnya Rasulullah tersebut. Tapi kalau seandainya dia maksudkan, lihat nih saya hebat saya ini. Saya diberi hidayah sama Allah. Ente mana ada ente itu. Yang dia banggakan di sini bukan sunnahnya. Yang dia banggakan di sini bukan tauhidnya. Tapi yang dia banggakan adalah dirinya sendiri. Bisa difaham ya? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ini terkait tentang pekerjaan Ustaz. Agak panjang, mungkin saya bacakan agak singkat. Pertanyaannya adalah, sekarang saya bekerja sebagai office boy di sebuah yayasan. Waktu kepala dari yayasan itu bertanya kepada saya, kamu lulusan apa? Dan disebutkan saya lulusan S1. Lalu kepala sekolah tersebut mengatakan tahun depan ada pembukaan untuk menjadi guru di yayasan ini. Sebaiknya kamu mendaftar. Nah, apabila karena saya sudah bekerja menjadi OB di yayasan tersebut selama 5 bulan, nanti ketika ada dibukaan untuk guru yayasan tersebut dan banyak peminat yang ingin mendaftarkan juga, apakah dengan kondisi saya sudah menjadi OB di situ itu dan diprioritaskan oleh pemilik yayasan itu adalah untuk apa istilahnya akan merebut hak atau istilahnya saya diprioritaskan oleh yayasan untuk posisi itu menjadi sebab orang lain tidak bisa masuk situ itu apakah itu dibenarkan Ustadz? Apakah ini diperbolehkan Ustadz? OB itu apa OB? Office boy mungkin Ustadz. Office boy ya. Taip, para hadirin dan hadirat, kita ketahui bahwasanya yang namanya sogok menyogok itu adalah seseorang yang dia mengambil hak orang lain. Ya, dia menggeser hak orang lain dan dia masuk. Yang seharusnya milik orang lain, tapi karena dia menyogok dengan sesuatu maka dia jadi pekerja di situ. Dia lebih dikedepankan. Tapi seseorang yang dia misalnya berkhidmat di sebuah kantor yang kemudian dia bekerja dan kemudian dia ada jasa, ya kemudian dia pilih orang tersebut untuk bekerja tetap di sebuah kantor tersebut, tidak ada sesuatu yang mahdur karena dia tidak merugikan orang lain. Ya, dan juga si pekerja dia sudah melihat orang tersebut dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan diuji selama 5 bulan dan yang semisalnya. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memilih orang-orang yang dekat dengan beliau dari kerabat beliau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur pada waktu itu karena memang dia punya keahlian. Ya, dia punya kemampuan, bukan hanya sebatas ya sekedar kekerabatan keluarga. Bukan sebatas karena kedekatan, tapi memang orang tersebut punya keahlian. Bisa difahami ya? Okay. Di sini ada soal di YouTube saya baca, penting soalnya. Ustaz Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha tidak menolak poligami. Akan tetapi saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala melempar putri Abu Lahab, maka Rasulullah melarang. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti yang ditanya, disebutkan bahwasannya istri anaknya Abu Lahab radhiyallahu ta'ala, astagfirullahaladzim, anaknya Abu Lahab yang dihendak dijodohkan. Jadi waktu itu datang orang-orang ingin menjadikan anak Abu Lahab sebagai istrinya Ali. Dan anak Abu Lahab di sini adalah wanita muslimah, wanita yang suci, wanita yang suci. Dan Nabi SAW menyebutkan dua hal di situ. Hal yang pertama, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitiku, maka dia, siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti aku. Para ulama menyebutkan, rahimahumullah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau, ibu beliau telah meninggal. Dan semua keluarga-keluarga beliau itu sudah telah meninggal. Beliau hidup sendirian dalam rumah tangga dalam keseharian beliau. Karena keluarga beliau semua sudah meninggal. Sehingga Nabi SAW tidak ingin menambah berat beban Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dengan poligami yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini ilah pertama. Ilah yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti kata Rasulullah SAW, tidak akan mungkin bersatu di antara musuhku ya dengan anak seorang nabi. Maksudnya anak Abu Lahab muslimah. Muslimah, dia bukan wanita kafirah, bukan wanita musyrikah. Kata Rasulullah, tidak akan mungkin anak seorang nabi bersatu dengan anak dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilah yang kedua. Oleh karena itu dalam sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak pernah menikah dengan siapapun wanita kecuali setelah meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha. Perhatikan baik-baik. Kecuali setelah meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan hanya sebatas dari sisi Abu Lahab saja, bukan sebatas hanya Abu Lahab saja yang menjadi sebab Rasulullah melarang Ali untuk menikah. Nah, kalau seandainya itu menjadi ilah, Ali akan mengamalkan menikah dengan wanita yang lainnya yang bukan anak Abu Lahab, tapi itu tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di masa Fatimah. Karena ada ilah yang kedua, siapa yang menyakiti hati Fatimah, maka dia telah menyakiti hatiku. Alasannya seperti yang saya sebutkan, karena Fatimah dia hidup sendiri, tidak, Rasulullah tidak ingin menambah beban bagi Fatimah radhiyallahu taala anha. Bisa difaham ya? Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, hari ini kita sudah bisa menyelesaikan materi di kitab Situ Duror ini. Ya, kita insya Allah lanjutkan di hari Selasa nanti. kita tutup Ustaz. Baik, barakallahu fikum, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum.